Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita kembali melanjutkan aktivitas pagi kita dengan mengawalinya untuk belajar bersama. Saya akan menyampaikan satu pengantar sebuah hadis yang menyambung sebagian jawaban yang kemarin saya sampaikan terkait masalah mencari sebuah pekerjaan yang 100% halal. Itu sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba. Saya tidak katakan mustahil, tapi sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba. Namun itu bukan dijadikan sebagai alasan, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan keberadaan yang haram dalam aktivitas kita dalam mencari harta. Hadisnya dari sahabat Qais bin Abi Gharazah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nusamma as-samasira. Famarra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasammana bismin huwa ahsanu minhu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para pedagang sering dikasih nama dengan as-samasira. Sering dikasih nama dengan makelar. Kami para pedagang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dikasih nama dengan makelar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, dan ketika itu aktivitas kami berada di pasar. Fasammana bismin, kemudian beliau ngasih nama kepada kami dengan nama yang lebih bagus, yaitu at-tujjar, para pedagang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, innal bay'a yahduruhu al-laghwu wal halifu fashubuhu bis-shadaqah." Wahai para pedagang, sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu pasti diiringi dengan tindakan al-laghwu wal halif, pasti diiringi dengan tindakan yang sia-sia dan sumpah. Dia bersumpah menyebut nama Allah untuk melariskan dagangannya. Fashubuhu bis-shadaqah, karena itu iringilah dagang kalian dengan sedekah. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam At-Tibi rahimahullah. Pertama, mengenai makna kenapa para pedagang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai as-samasir, disebut sebagai para makelar. Qala At-Tibi, kata At-Tibi, وَذَلِكَ أَنَّ التِّجَارَةَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلَبًا لِلْرِبْحِ وَالسَّمْسَرَةُ كَذَلِكَ. Karena yang namanya pedagang itu adalah istilah untuk menyebut kegiatan menggunakan modal kemudian dikembangkan dalam rangka mencari keuntungan, dan para makelar juga seperti itu. Tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mencari margin atau fee, disebabkan dia berhasil menjualkan barang milik orang lain. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi nama kegiatan mereka ini dengan kegiatan tijarah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Jumu'ah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, au tijaratan au lahwanin, baik tijarah maupun lahwan, yang di situ merupakan aktivitas para sahabat di masa silam, sehingga Allah sebutkan di situ dengan nama tijarah. Coba kita sebutkan ayatnya di surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan au lahwanin, jika kalian melihat adanya tijarah atau lahwan, ya, Infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka pun bubar dari kegiatan Jumatan itu dan mereka meninggalkanmu dalam kondisi berdiri. Allah sebut di sini dengan tijarah, bukan disebut dengan samnasir. Karena itulah Nabi SAW menyebut mereka dengan tujar. Allah juga berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kutunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian? Sehingga dari beberapa istilah inilah Nabi SAW menyebut para pedagang dengan tujar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innal bay'a yahduruhul lagu. Sesungguhnya jual beli itu pasti diiringi dengan al-lagu. Maksudnya adalah ghaliban umumnya. Wa huwa minal kalami ma la yu'taddu bihi. Yang dimaksud dengan al-lagu adalah pembicaraan yang tidak ada nilainya. Wakilah ada yang mengatakan yang dimaksud al-lagu di situ adalah alladhi yuradu la'an ru'yatin wa fikrin. Ucapan tanpa pikir panjang. Orang mengucapkan sesuatu padahal dia tidak memikirkannya sebelumnya. Fayajri majral lagwi wa huwa sautul asafir, sehingga statusnya sebagaimana suara burung. Dzakarahu At-Tibi, dan ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh At-Tibi. Wadh-dhahir, kemudian kata Ali Al-Qari, Mula Ali Qari, dalam Mirqatul Mafatih beliau mengatakan, wadh-dhahir annal murada minhu ma la ya'ni wa ma la ta'ila tahtahu. Dan zahirnya adalah yang dimaksud dalam hadis ini pembicaraan yang sama sekali tidak punya nilai pahala. Wa ma la yanfa'uhu fi dinihi wa dunya. Pembicaraan yang enggak ada manfaatnya di dunia maupun terkait masalah agamanya maupun dunianya. Sehingga biasanya orang ketika dagang itu kadang menyampaikan sesuatu yang enggak ngasih manfaat baik untuk urusan agama maupun dunia. Wal halif juga kadang diiringi dengan sumpah. Maksudnya adalah iktsaruhu awil kadzib minhu. Banyak bersumpah atau sumpah yang palsu. Dan dua hal ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan fashubuhu, karena itu iringilah kegiatan dagang itu bis sadaqah, dengan sedekah. Fa innaha tudfi'u ghadabar rabbi, karena dengan sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annal hasanat yudhibnas sayiat, dan bahasanya amal saleh itu bisa menghapus amal buruk. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berdagang tidak lepas dari kegiatan yang statusnya maksiat, yang itu mengundang murka Allah taala. Seperti banyak melakukan tindakan yang sia-sia. Kemudian misalnya ngobrol dengan temannya, ngalor ngidul enggak karuan, bahas ini bahas itu. Kemudian kadang diiringi dengan sumpah untuk melariskan dagangannya. Yang itu semuanya menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta fasyubuhu bis-shadaqah, karena itu iringilah dengan sedekah, karena sedekah ini bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang berdagang kemudian dia melakukan maksiat, tidak menyebabkan keberadaan maksiat yang dilakukan membuat penghasilannya menjadi haram total. Dan kalau harus bersih seperti itu 100%, mungkin di tempat kita tidak ada orang yang bisa berdagang dengan halal. Di pasar kita tahu yang namanya ikhtilat, kemudian melihat aurat, itu pasti akan terjadi. Lalu gimana hukumnya orang jualan baju, jualan barang-barang halal di pasar. Padahal dia kalau misalnya berdagang, cari pasar khusus yang para pembelinya adalah lelaki, tidak mungkin ada di tempat kita. Karena itulah semakna dengan kasus ini adalah sebagaimana yang dulu dialami oleh para sahabat. Sehingga keberadaan maksiat-maksiat itu, ketika itu ada dalam kegiatan bisnis kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dalam rangka sebagai bentuk taubat kepada Allah dan untuk menghapuskan kesalahan yang kita lakukan, fasyubuhu bisadaqah. Maka iringi kegiatan dagang itu dengan sedekah. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh sebagian ulama. Man jama'a fil bai'i baina jaizin wa muharramin shahha fil jaiz bi qistihi min ats-tsaman. Orang yang menggabungkan dalam transaksi antara yang boleh dan yang haram, maka shahha fil jaiz, sah untuk transaksi yang jaiz, bi qistihi, sesuai dengan porsinya. Min ats-tsaman, dari harga yang dia dapatkan, dari keuntungan yang dia dapatkan. Sehingga ketika ada yarhamkallah, ketika ada orang yang melakukan bisnis dan dalam bisnisnya itu ada kecampuran dengan sesuatu yang haram, maka keberadaan yang haram itu tidaklah menyebabkan yang halal jadi haram. Wallahu ta'ala alam. Dan insyaallah kita akan sambung lagi penjelasan tentang kaidah ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan meskipun untuk bisa 100% mencari yang halal itu sangat sulit, tapi kita harus tetap komitmen untuk berusaha mencari yang halal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita coba angkat telepon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan barang dibawa oleh pembeli, harganya belum ditentukan, setelah dia pulang dari pasar baru nota dikirim. Apakah penjualan seperti ini sah menurut syariat? Baik, cukup Bapak? Ya, cukup. Nah, barakallahu fikum. Kasus seperti yang Bapak sampaikan ini dulu sudah pernah ditanyakan dalam kajian pengantar fikih jual beli, dan kesimpulan yang saya berikan begini, ada dua ya, ada dua skema. Yang pertama, posisi koperasi atau tengkulak yang membawa barang Bapak statusnya sebagai wakil. Posisi koperasi atau tengkulak yang membawa barang Bapak sebagai wakil. Sehingga misalnya Bapak bawa hasil panen lombok atau kacang-kacangan atau apapun, kemudian Bapak taruh di situ, ditimbang, ketemu nilai timbangan sekian. Tapi ini harganya berapa tidak ditetapkan. Tengkulak ini bawa dulu ke pasar, lalu dia jual. Baru tahu harga ketika di pasar. Jika posisi tengkulak ini sebagai wakil, wakil dari Bapak untuk menjualkan barang tadi, hukumnya diperbolehkan. Karena wakil itu statusnya sebagaimana Bapak sendiri, sebagaimana orang yang menyuruh. Nah, karena dia sebagai wakil, maka dia nanti wajib memberikan laporan persis sebagaimana real yang ada. Misalnya, Bapak membawa satu kintal lombok, satu kintal cabai, lalu Bapak taruh di tempat orang ini. Dibawalah satu kintal cabai tadi ke pasar. Perkembangannya enggak tahu. Perkembangan harga enggak tahu. Begitu sampai pasar, ternyata laku per kilo 20.000. Kalikan satu kintal, dapat duit sekian. Sudah? Maka duit sekian itu wajib diserahkan seluruhnya ke petani. Nah, selanjutnya, nanti haknya tengkulak ini berapa? Dia berhak hanya mendapatkan fee sesuai yang disepakati. dia berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Misalnya per kilo, atau mendapatkan fee 3% atau 5% sesuai yang disepakati. Nah, adanya fluktuasi harga tidak masalah dalam hal ini. Nah, itu kan nggak jelas. Nggak masalah, nggak jelas. Karena ini bukan jual beli antara petani dengan tengkulak, ini bukan jual beli, tapi dititipkan tolong jualkan. Nanti laku berapa, uangnya distorkan, kemudian dia dapat sekian persen dari hasil penjualan. Seperti ini boleh. Dengan syarat tadi ya, posisi tengkulak ini adalah wakil dari pihak petani untuk menjualkan. Karena wakil, maka dia wajib menceritakan apa adanya sesuai kondisi real. Dan hak dia, dia tidak boleh dapat margin, tidak boleh dapat keuntungan, tapi dia boleh dapat fee, dapat upah penjualan sesuai yang disepakati. Bisa misalnya 5% dari total hasil penjualan, atau sekian persen. Nah, sekian persen ini berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, skema yang kedua, posisi tengkulak ini sebagai pembeli. Petani bawa barang dijual ke tengkulak, lalu dibeli oleh tengkulak, dan tidak nyebut harga, harganya nanti. Kemudian tengkulak ini menjualnya ke pasar, baru setelah itu diketahui harganya. Yang kayak gini tidak boleh, karena jual beli antara petani dengan tengkulak tadi nggak jelas harganya. Nah, kemudian cirinya apa kalau tengkulak ini adalah pembeli? Cirinya dia berhak untuk menetapkan margin sendiri. Dia berhak menetapkan margin sendiri. Sehingga misalnya begitu dia sudah berhasil menjual ke pasar, tengkulak ini menetapkan margin. Aku njaluk sak mini, ya. Saya minta sekian. Ditetapkan margin sendiri. Tidak ada persentase, tidak ada kejelasan dalam masalah keuntungan, sehingga kadang tawar-menawar. Yang kayak gini berarti dia pembeli. Nah, kalau dia pembeli dari petani, maka harganya harus jelas. Harganya harus jelas. Nah, terlepas dan nanti harga tengkulak jual ke pasar berapa, itu urusan tengkulak. Dia mau untung mau rugi itu urusan tengkulak. Tapi harga dari petani harus jelas. Sehingga misalnya dari petani dibeli per kilo 15.000. Di 15.000. Dia spekulasi tengkulak ini ngasih harga ke petani 15.000 per kilo. Deal. Bawa ke pasar. Ternyata sampai di pasar harganya 14.000. Dia rugi 1.000. Nanti dia tetap harus membayar ke petani 15.000 per kilo. Karena dia tadi sudah beli. Namun kalau statusnya sebagai wakil, tolong jualkan. Nanti harga terserah di pasar berapa. Maka status transaksi seperti ini hukumnya boleh. Dan posisi tengkulak hanya sebagai wakil, nanti dia dapat fee sesuai yang disepakati. Karena itu saya sarankan agar pemahaman tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar itu tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Bapak mengikuti kajian ini dan bertanya tentang bagaimana cara yang benar, tolong sampaikan juga kepada tengkulak tadi cara yang benar kayak gini, sehingga nanti kita bisa praktekkan model transaksi yang sesuai syar'i. Kalau bapak ngerti, pasangan bapak tidak ngerti, ya nanti jadinya nggak sinkron. Tayib, sampaikan kepada tengkulak, mereka hanya boleh jadi wakil jika harganya tidak bisa ditetapkan di awal, dan nanti setelah dijual ke pasar dapat duit, serahkan seluruhnya ke petani dan dia dapat fee sesuai yang disepakati. 5% kah atau 10% atau berapa persen sesuai yang disepakati. Wallahu a'lam. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Pak Darsono di Jakarta Pusat. Ustaz, saya bekerja di supermarket yang masih jualan rokok, tapi dominannya bukan rokok. Apakah gaji saya halal sementara yang punya supermarket untuk hasil rokoknya haram? Baik. Kembali kepada kaidah tadi ya. Jika ada gabungan antara yang halal dan yang haram, sementara yang haram itu tidak dominan, hanya sedikit. Wa nadir la hukma lahu, dan sesuatu yang sedikit itu tidak ada hukumnya. Wallahu taala alam. Gaji Anda insya Allah halal, namun ada sekian persen dari gaji Anda yang perlu disisihkan. Sehingga Bapak perlu bertanya kepada bagian keuangan, kira-kira dari hasil penjualan rokok itu menyumbangkan keuntungan berapa persen? Karena swalayan ini menjual aneka barang dan rokok, bahkan kadang menjual minuman keras. Lalu Anda dapat untung, atau swalayan ini dapat untung, termasuk diantaranya adalah hasil keuntungan jualan minuman keras dan rokok. Total keuntungan itu dibagikan sebagian untuk gaji karyawan, sebagian masuk ke kantong pribadi pemilik. Berarti misalnya dari total hasil penjualan ada 5% yang haram. Nah, 5% itu kan berarti masuk ke gaji karyawan, masuk ke kantong pemilik, dan ke yang lainnya, yang atau masuk ke misalnya ada orang yang punya saham di situ lalu dia dapat bagi hasil. Karena itulah setelah Anda tahu berapa persen yang haram, begitu Anda dapat gaji keluarkan sekian persen yang haram tadi. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Ustaz, saya mau tanya mengenai sholat lagi nih Ustaz. Jadi gini Ustaz, kan kadang-kadang kalau kita lagi sholat berjamaah itu kan kita kan memilih untuk tasyahud, duduk tasyahudnya antara istirahat atau tawaru gitu kan. Nah cuma misalkan kita punya keyakinan bahwa yang benar adalah yang ikhtiros misalkan, tapi imam kita di sholat jamaah itu lebih memilih yang tawaru misalnya begitu. Nah itu sebaiknya kita mengikuti imam atau ikut dengan pilihan kita sendiri gitu Ustaz. Baik. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, kadang-kadang kan di masjid kita itu saya datangnya tidak yang awal, jadi ada saf-saf yang di depan sudah terisi, tapi karena ini masjidnya dua lantai, lantai dua itu biasanya kosong gitu. Nah, apakah lebih baik kita sholat di rekaat, menyambung rekaat yang saf yang di belakangnya, misalnya saf keempat, atau lebih baik kita saf di saf pertama tapi di lantai dua gitu, Ustaz? Tanya. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu. Untuk yang pertama, jika terjadi perbedaan antara imam dan makmum dalam gerakan yang sifatnya minor, apakah boleh perbedaan itu dipertahankan? Dalam arti makmum tetap melakukan gerakan seperti ini meskipun beda dengan imamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru." Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Karena itu ketika imam takbir, kalian harus ikut takbir. Imam rukuk, kalian harus ikut rukuk. Imam sujud, kalian harus ikut sujud. Imam bangkit, kalian harus ikut bangkit dan seterusnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa makmum wajib menyesuaikan diri dengan imam dalam semua keadaan, bahkan termasuk dalam niat, sehingga tidak boleh ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imamnya misalnya niat sholat wajib, makmum atau imamnya niat sholat sunnah, makmum sholat wajib, tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis ini hanya berlaku bagi atau hanya berlaku untuk gerakan yang sifatnya mayor, sedangkan gerakan yang sifatnya minor tidak berlaku. Gerakan yang sifatnya mayor itu artinya kelihatan ketika orang memandang dari jauh. Gerakan yang sifatnya minor itu tidak kelihatan ketika orang melihat dari jauh. Contoh yang gerakan mayor apa Pak? Berdiri, rukuk, sujud, itu gerakan mayor. Imamnya sujud, makmumnya berdiri, nah, itu kan kelihatan sekali bedanya. Loh, itu yang satu sujud kok yang satu berdiri, enggak jelas jadinya, enggak seragam. Yang satu iktidal, yang satu rukuk, enggak seragam. Karena gerakan mayor, orang melihat dari jauh kelihatan. Sementara untuk gerakan minor, contohnya menggerakkan jari ketika tasyahud, Contoh yang lain, posisi duduk, apakah iftirash ataukah tawarruk? Orang melihat dari jauh semuanya duduk, tapi yang satu ada yang posisi iftirash, yang satu ada posisi tawarruk. Contoh yang lain, ketika i'tidal, ada yang sedekap, ada yang dilepas. Orang lihat dari jauh enggak kelihatan, ngertinya mereka semuanya berdiri i'tidal. Nah, menurut pendapat yang kedua, hadis tadi hanya berbicara bahasanya makmum wajib mengikuti gerakan imam untuk gerakan mayor. Sedangkan yang gerakan minor boleh beda. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan adanya beda niat antara imam dan makmum. Apa dalilnya? Ada seorang sahabat yang masuk masjid dan sholat wajib, sholat jamaah sudah selesai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang mau sedekah kepada sahabat ini? Karena dia mau sholat, gak ada temannya. Akhirnya ada salah satu sahabat yang nemeni. Padahal sahabat yang nemeni ini sudah sholat jamaah. Berarti status dia sholat yang kedua ini sebagai apa? Sholat sunnah. Sementara sahabat yang ditemani ini statusnya sholat wajib. Mereka sholat jamaah, berarti ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Demikian pula praktek yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Beliau terbiasa sholat jamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Setelah itu beliau pulang ke kampungnya. Misalnya, dan di masa silam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih ada sekitar 7 atau 8 masjid di sekitar Madinah. Yang itu selain Masjid Nabawi. Sehingga kadang sahabat sholat di Masjid Nabawi, jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pulang ke padukuhan mereka sendiri, ke masing-masing, ke dusun mereka sendiri-sendiri. Sampai di dusun mereka, mereka sholat di musholanya. Jadi imam, salah satunya Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat di Masjid Nabawi, beliau pulang ke dusunnya, lalu jadi imam di musholanya. Status Mu'ad sholat yang kedua ini sholat sunnah, karena beliau sudah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara makmumnya Mu'ad sholat wajib, karena mereka baru yang pertama. Sehingga ada perbedaan antara niat imam dengan makmum. Yang ini menunjukkan bahasanya bagian yang minor ketika terjadi perbedaan itu diperbolehkan. Karena itulah termasuk tata cara duduk itu minor. Sehingga enggak sama antara imam dan makmum tidak masalah. Kita tahu bahasanya imam ini berpendapat ketika tasyahud diam dia tangannya. Ketika berisyarat tasyahud tangannya diam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia diam. Sementara kita makmum punya pemahaman yang sesuai sunnah itu digerakin. Lalu kita ketika tasyahud gerakin. Yang benar yang mana? Yaitu ikhtilaf antara para ulama, dan Anda mengambil pendapat yang menggerakkan. Baik, boleh enggak kita menggerakkan padahal kita tahu imamnya punya pendapat diam? Imam ketika i'tidal, beliau tidak sedekap, beliau irsal, dilepas. Kita ketika i'tidal, qabd, sedekap. Boleh enggak kita tetap sedekat padahal imamnya tidak sedekap? Nah, itu gerakan yang sifatnya minor. Dan pendapat yang kuat boleh beda dalam masalah ini. Karena kalau orang lihat dari jauh, semuanya berdiri. Sehingga gerakan mayornya seragam, tapi gerakan minornya ada beda, kembali kepada masing-masing pendapat yang diikuti oleh makmum. Wallahu a'lam. Sementara untuk pertanyaan yang kedua, saya tidak punya jawaban. Wallahu a'lam, saya tidak ngerti dalam masalah ini. Semoga nanti bisa saya pelajari. Wallahu a'lam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Anda kecilkan volume televisinya. Ini Ustaz, terkait iqomah. Kalau saya sholat sendirian kan di rumah, itu ada enggak amalan khusus ketika kita mendengarkan iqomah? Kemudian kalau saya sholat sendirian itu saya baca iqomah atau enggak? Terus kalau misalnya saya sholat sendirian di rumah, pada saat membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek itu untuk yang sholatnya jahar, apakah saya menjaharkannya atau tetap disir? Baik. Terus apalagi Ustaz, saya barusan baca tentang doa berlindung dari fitnah neraka dan azab neraka. Saya belum tahu nih perbedaannya antara fitnah dan azab neraka, mohon dijelaskan ya Ustaz. Kalimatnya gimana untuk untuk yang fitnah neraka? Doanya ya, Allahumma ini a'udzubika a'udzubika min fitnatin nar wa min azabin nar min gina min wa min syarri gina wal faqr. Iya. Nah, syukran ya Ustaz ya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu. Baik, ada 4 atau 5 pertanyaan tadi ya. Yang pertama, ketika Anda mendengar iqamah, apa yang perlu dilakukan? Ibu sholat di rumah, mendengar iqamah dari masjid. Ulama berbeda pendapat, apakah iqamah itu perlu dijawab ataukah tidak? Sebagian mengatakan perlu dijawab sebagaimana adzan, dan sebagian mengatakan tidak perlu dijawab karena iqamah bukan adzan. Dan perintah untuk menjawab yang disebutkan dalam hadis adalah menjawab adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar muadzin, maka jawablah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Yang itu zahirnya adalah untuk adzan. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih dirojihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sehingga beliau berpendapat untuk iqamah tidak perlu dijawab. Kemudian jika kita sholat sendirian, apakah perlu iqamah? Jawabannya perlu adzan dan iqamah. Meskipun Anda sholat di rumah, Anda bisa adzan ya, dan Anda nanti iqamah di rumah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah seorang wanita dilarang untuk adzan? Jawab Ibnu Umar, kenapa saya harus melarang orang yang melakukan zikrullah? Dan adzan termasuk zikrullah. Sehingga wanita juga disyariatkan untuk adzan dan iqamah. Apalagi ketika Anda sholat jamaah bersama anak-anak atau bersama putri Anda yang lain, sehingga ibu-ibu bersama ibu-ibu yang lain yang ada di rumah sholat bareng, maka nanti mereka melakukan adzan dan juga iqamah. Kemudian selanjutnya tentang sholat jahr. Sholat jahr untuk orang yang sholat sendirian, apakah perlu dijahrkan ataukah sir? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Pendapat Hambali, mereka menganjurkan untuk dijaharkan. Menurut pendapat Hambali, mereka menganjurkan agar dijaharkan. Sehingga ketika sholat jahriyah, meskipun sendirian, dia menjaharkan. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa cukup disirkan, karena tidak ada makmum. Sehingga untuk orang yang sholat sendirian, maghrib, isya, subuh, dia membacanya sir. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk menjaharkan ya, secukupnya sehingga dia bisa mendengar bacaan yang dia baca, Fatihah atau surat yang dia baca ketika sholat jahriyah. Kemudian bagian terakhir tentang fitnatin nar wa adzabin nar, apa perbedaannya? Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal ma'sam wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min fitnatin nar wa adzabin nar. Kemudian apa beda antara fitnatin nar dan adzabin nar? Di referensi yang saya buka belum ada penjelasan, tidak ada penjelasan tentang itu. Mungkin saya bisa carikan referensi yang lain. Di sini saya membuka aplikasi yang dibuat oleh Durrus Saniyah. ketemu hadisnya riwayat Bukhari, tapi di sini tidak dikasih penjelasan mengenai perbedaan antara fitnatun nar wa adzabin nar. Semoga nanti bisa kita carikan di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Tayyib, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Dari Farhan di Bangkalan Madura. Apakah janji itu termasuk hutang? Ketika saya SD, saya sering ingkar janji. Bagaimana taubatnya? Iya. Apakah janji termasuk utang? Anda ungkapan al-wa'du dain, janji itu utang. Dan janji itu utang dalam arti bahwa orang yang dijanjikan dia mengharapkan sebagaimana yang dijanjikan. Anda menjanjikan kepada si A, maka nanti si A mengharapkan Anda memenuhi janji itu. Betul bahasanya janji itu mengikat, tapi mengikat satu pihak. Mengikat satu pihak dalam arti pihak yang berjanji terikat untuk memenuhinya. Nah sekarang, kalau orang menyalahi janji, apakah dia berdosa ataukah tidak? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan ini pernah kita singgung pada waktu pembahasan tentang hukum memenuhi janji, ada khilaf di antara ulama. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, bahwa ketika orang menyampaikan sebuah janji, maka dia terikat. Tapi andaikan tidak dia penuhi, itu dia tidak sampai berdosa, dan itu pendapat jumhur. Dia tidak sampai berdosa, dan itu pendapat jumhur. Karena terdapat beberapa dalil di mana ada sahabat yang menyampaikan janji tapi tidak sampai dipenuhi sampai dia meninggal dunia. Berarti andaikan itu berdosa, ya mereka pasti akan kemudian meninggalkan perbuatan seperti ini. Tayyib. Detailnya semoga nanti bisa kita sampaikan di pertemuan yang lain insyaallah. Saya catat beberapa pertanyaan yang masih menggantung dalam masalah ini. Kita coba angkat pertanyaan berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya seorang karyawan BUMN. Nah, baru-baru ini dipindah di suatu posisi. Halo. Silahkan. Saya baru-baru ini dipindah ke suatu posisi di mana saya nggak punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi saya menggunakan waktu kerja saya tidak maksimal. Karena saya untuk belajar hal-hal baru itu sudah sulit. Sekarang usia saya mungkin 4 tahun lagi pensiun. Nah jadi waktu kerja saya akhirnya saya pakai juga untuk belajar agama. Apakah itu gaji saya halal, Ustaz? Baik. Cukup Ibu. Satu lagi, Ustaz, kalau kurban, apakah perlu mengucapkan nama lengkap terus binti atau cukup nama lengkap aja, Ustaz? Itu baik. Saja. Baik, cukup. Terima kasih, Ustaz. Wajazakumullah khairan. Tayyib, untuk kasus yang Anda alami, ya, saya sarankan yang pertama, ini hanya sebatas saran. Yang pertama, Anda sampaikan kepada pihak atasan yang berwenang dalam masalah ini bahwa Anda tidak punya kemampuan maksimal di bidang yang saat ini Anda mendapatkan amanah untuk menjalankannya. Sehingga atasan nanti mungkin punya kebijakan yang lain sehingga memindahkan Anda di tempat yang lebih memungkinkan bagi Ibu untuk berkarya. Kalau ternyata atasan tetap meminta, pokoknya Ibu harus di situ. Maka sampaikan kepada mereka, job desk saya tolong dikasih detail agar saya bisa menentukan bagian mana yang saya bisa kerjakan, bagian mana yang tidak bisa saya kerjakan. Misalnya ada sekian job desk, ada 10 job desk, 5 Ibu bisa kerjakan, yang 5 Ibu gak mampu untuk mengerjakannya. Maka sampaikan yang 5 ini tolong digantikan orang lain agar tetap bisa terlaksana karena ini tugas negara. Nah kemudian nanti masalah gajinya bagaimana? Masalah gajinya selama pihak atasan telah memberikan Anda kelonggaran untuk meninggalkan jobdesk yang tidak Anda bisa lakukan tadi, dan Anda bekerja untuk jobdesk yang Anda bisa, insya Allah dalam hal ini Ibu sudah berhak untuk mendapatkan gaji, karena berarti mereka setuju dengan persyaratan yang Ibu ajukan, saya hanya bisa mengerjakan yang ini. Kalau atasan tetap meminta, pokoknya kamu harus kerjakan semuanya, sebisanya, berarti Ibu punya kewajiban untuk belajar. Karena itu di waktu-waktu yang senggang, di jam kantor, kami sarankan, mohon untuk tidak digunakan belajar agama, karena ini waktu perusahaan, tapi Ibu gunakan untuk belajar sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Ibu. Belajar sebisanya. Kalau tetap tidak bisa, ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi jiwa di luar dari kemampuannya. Wallahu a'lam. Kemudian untuk kurban, apakah perlu disebutkan bintinya ataukah cukup nama lengkapnya saja? Tidak syarat harus disebutkan binti, bahkan enggak nyebut nama pun boleh. Anda titip seekor kambing, biasanya kan dikasih kalung ya, kambing ini namanya A, kambing ini namanya B, dan seterusnya. Mungkin kalung itu hilang sebelum disembelih, mungkin saking banyaknya sehingga jagal enggak tahu ini milik siapa. Pada waktu pengumuman ini mau disembelih, yang menyembelih enggak ngerti ini punya siapa. Maka si jagal menyembelih hewan itu hanya dengan mengucapkan bismillah Allahu Akbar, sembelih. Dan sah sebagai korban atas nama pemilik, meskipun tidak disebutkan dalam proses penyembelihan. Karena menyebut nama dalam proses penyembelihan itu bukan syarat sah korban, dan bukan pula syarat untuk mendapatkan pahala korban, tapi itu sifatnya anjuran. Sehingga ketika jagal cuma membaca bismillah Allahu Akbar, sah, selesai. Terus Pak, pahala saya gimana? Allah Maha tahu, ini korban ibu, ini korban bapak. Sehingga meskipun tidak disebutkan, Allah tahu. Karena itu bukan syarat harus disebutkan nama lengkap, bukan pula syarat harus disebutkan bintinya. Nah, cuman agar lebih sesuai sunnah, Ibu cantumkan nama, ini korban saya, nama saya ini. Tolong disebutkan pada waktu penyembelihan. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya Allah, ini korban. Allahumma hadza minka wa laka an. Nama Ibu kemudian disebutkan. Wallahu a'lam. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Umi Putri di Solo. Ustaz, bagaimana jika suami tidak sholat? Sholatnya bisa dihitung setahun sekali. Pernikahan kami apakah harus dilanjutkan atau bagaimana? Suami tidak sholat ya statusnya keluar dari Islam. Jika sholatnya setahun sekali dan itu sholat id, dan sholat id tidak wajib, maka tidak mengukurkan kewajiban dia yang telah disebut sebagai seorang muslim yang menjalankan rukun Islam berupa sholat. Karena itu Anda bisa menjaga jarak dengan suami dan minta syarat, jika suami sholat maka saya balik. Tapi kalau suami gak sholat, Anda punya hak untuk melakukan gugat cerai dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. No. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Saya sudah sampaikan kepada keluarga, cuma belum ada yang bisa untuk membantu untuk menambah usaha saya, Ustaz. Bagaimana cara untuk meminjam modal melalui bank ataukah teman yang ingin membantu begitu? Baik. Itu saja, Ustaz. Ya. Ya. Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian prinsip penting nih dalam masalah usaha. Jadi betul bahasanya orang memiliki prospek jauh ke depan itu sah-sah saja, cuman jangan berlebihan, sehingga jangan sampai jadi beban keinginan untuk mengembangkan usaha sampai melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Nabi SAW melarang hal ini dalam sebuah hadis. Inna ruhal kudus qad nafatha fi rawi, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Sesungguhnya Ruh Kudus yaitu Jibril membisikkan dalam hatiku, enggak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Meskipun bisa jadi jatah rizki itu datangnya bertahap, datangnya telat. Fala tastabti'u anha, karena itu janganlah kamu memiliki sifat istibta. Apa itu karakter istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya, sehingga dia seolah-olah dikejar oleh target. Tahun ini saya harus punya omset sekian, tahun ini saya harus punya omset sekian. Karena dia punya harapan besar untuk mengejar target itu, akhirnya gimana caranya biar bisa dapat duit banyak, menarik bank untuk dilibatkan dalam usahanya. Dan itu berbahaya. Silakan Anda mengembangkan usaha, tapi ingat satu kalimat ini, jangan utang. Jangan utang. Ya. Mengundang utang dalam kegiatan usaha itu sangat beresiko untuk kelangsungan usaha Anda. Baik utang non ribawi, apalagi utang ribawi. Nah, kalau Anda punya harapan untuk melibatkan bank, ya jelas ini keinginan yang sangat salah. Jangan sampai bank ikut terlibat dalam unit usaha Anda. Lakukan semampunya. Kalau memang mampunya hanya bisa menggapai sampai grade 3, ya pertahankan grade 3. Nanti kalau Allah kasih kelonggaran, Anda bisa kembangkan sampai grade 5, alhamdulillah, silakan dikembangkan. Lakukan semampunya. Dan insya Allah, meskipun usaha Anda tidak berkembang, insya Allah secara status rizki Anda tidak akan berkurang. Yang boleh, kalau misalnya Anda ingin mengembangkan dengan maksud membantu kaum muslimin yang lain. Ada orang yang punya dana, tapi dia tidak bisa mengelolanya. Sehingga niat Anda menawarkan ke orang ini adalah tujuannya membantu orang ini untuk mengembangkan dananya. Silahkan, berarti Anda punya tujuan yang baik ketika Anda menawarkan orang lain untuk ikut tanam modal. Maka semangat Anda menawarkan ke orang lain untuk ikut tanam modal bukan ya, karena Anda yang sangat butuh, tapi karena Anda ingin membantu pemodal ini agar bisa mengembangkan dananya. Insya Allah kalau semangatnya kayak gini, berarti Anda di posisi apa, atau dia di posisi lebih membutuhkan Anda dibandingkan Anda membutuhkan dia. Karena bagi Anda usaha ya, saya seperti ini dah, saya tidak terlalu apa berambisi untuk mengembangkan ke atas sebisa saya saja. Di grade 3 enggak masalah. Kok ada orang yang ingin bergabung karena dia bingung, uangnya nganggur, boleh Anda terima. Dan posisi Anda berarti membantu orang ini. Itulah insya Allah yang lebih ideal dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ahmad dari Jawa Barat, Ustaz. Silakan Pak. Kaitannya dengan takabut, Ustaz. Misalnya kita belanja online dan sudah kita bayar lunas, tapi barang belum kita terima. Sedangkan saya ingin menjual barang tersebut, apakah kita boleh untuk mengirim teman kita yang dekat dengan tempat si penjual tersebut untuk serah terima barang saja? Dan tidak dijadikan dan kita jadikan teman kita sebagai wakil kita untuk serah terimanya. Baik. Bukan untuk transaksinya, Ustaz, karena transaksi sudah kita lakukan secara online. Apakah boleh, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Cukup Bapak Ahmad? Cukup, Pak. Baik. Insyaallah ini solusi yang sangat bagus, dan solusi ini pernah saya dengar dari Ustaz Erwandi ya. Atau termasuk solusi yang diberikan oleh Ustaz Erwandi untuk kasus orang yang membeli barang dari luar negeri sementara pengirimannya ke daerah yang lain. Saya beli barang secara online dari Amerika dan saya ingin kirim barang itu ke Jepang. Kalau harus ke Indonesia dulu untuk takobut, kemudian baru saya kirim ke Jepang, Masya Allah biayanya selisih sangat banyak. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya menghubungi mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika. Kemudian saya minta kepada beliau, tolong kamu datang ke sini untuk menerima barang saya. Nanti saya bayar kamu. Sudah? Kemudian dia datang ke tempat penjual, transaksinya dilakukan secara online, deal, uang ditransfer, kemudian barang dikeluarin. Diterimalah oleh mahasiswa tadi sebagai wakil Anda. Maka sudah terjadi takabut. Sudah terjadi takabut karena sudah diterima. Selanjutnya Anda bisa minta ya kepada penjualnya, Anda bisa minta kepada mahasiswa ini ya, tolong Mas kembalikan ke penjualnya, titipkan agar penjualnya mengirim ke Jepang. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Berarti status penjual dalam hal ini adalah sebagai orang yang dititipi untuk ngirim barang itu ke Jepang. Sehingga barangnya tidak perlu dikirim ke saya, tapi langsung kirim ke Jepang. Yang ngirim siapa? Penjualnya. Insya Allah tidak bingung ya. Baik, saya kasih ilustrasi. Alex penjualnya, orang Amerika. Anda beli dari Alex. Deal, Anda sudah bayar. Kemudian Anda datangkan Budi. Budi mahasiswa Indonesia dari Amerika. Tidak mungkin Budi orang Amerika ya. Lalu Budi datang ke Alex, menerima barang itu. Sudah? Sudah saya terima. Kemudian Anda hubungi Budi, Bud, tolong minta kepada Pak Alex untuk ngirim barang itu ke Jepang. Karena kalau Budi yang ngirim, mungkin Budi tidak tahu gimana jalur shipping yang bagus, pengiriman yang bagus. Akhirnya langsung diserahkan ke Alex. Dan Anda sudah bayar ke Alex biaya kirim ke Jepang. Maka langsung diterima oleh Alex kembali dan dikirimkan oleh Alex ke Jepang. Seperti ini diperbolehkan. Karena berarti sudah Anda terima melalui wakil Anda yaitu si Budi, kemudian Anda minta kepada penjual untuk ngirim lagi. Sehingga untuk kasus tadi insya Allah tidak masalah. Anda menunjuk orang untuk menerima barang, setelah itu baru Anda jual kembali ke orang lain. Wallahu a'lam. Silahkan. Mohon dikecilkan volume televisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan dari Aceh, Ustaz. Silakan Pak Wawan. Iya. Ini Ustaz mau saya tanya. Setelah azan kan ada doa setelah azan itu, Ustaz. Nah. Apa perlu kita mengangkat tangan, Ustaz? Nah. Terus yang kedua, setiap sholat Jumat kan ada dua kali khotbah. Yang khotbah kedua kan ini apa namanya doa, isinya doa kan. Apa perlu juga kita mengangkat tangan, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, sudah putus ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Tayyib. Untuk doa antara azan dan iqamah, apakah kita yang sedang berdoa perlu mengangkat tangan? Jawabannya hukum asalnya dianjurkan mengangkat tangan. Yang saya maksud di sini bukan doa setelah adzan ya. Kalau doa setelah adzan, Allahumma rabba hadzihi da'wati tamma wassalatil qa'imah dan seterusnya, kita tidak perlu mengangkat tangan ketika membaca ini. Sedangkan untuk doa yang sifatnya permohonan, misalnya minta dilancarkan rezekinya, minta diberi kesehatan, minta ampunan, yang itu kita baca antara adzan dan iqamah, dianjurkan mengangkat tangan. Meskipun tidak mengangkat tangan pun boleh. Kembali kepada hukum asal doa yang sifatnya permintaan, dianjurkan mengangkat tangan dan boleh tidak mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan bukan syarat sah doa, tapi sifatnya anjuran. Sehingga silakan Anda mengangkat tangan, semoga membuat doa Anda semakin mustajab. Kemudian yang kedua, untuk khutbah yang kedua, di situ ada khutbah Jumat yang kedua. Di situ ada banyak doa. Sebenarnya khutbah pertama dan khutbah yang kedua ya sama-sama khutbah. Artinya khutbah pertama berisi mau'idzah, khutbah yang kedua pun berisi mau'idzah, sama-sama khutbah. Sehingga di khutbah yang pertama ada doa, di khutbah yang kedua juga ada doa. Idealnya demikian. Ya, meskipun pemahaman di masyarakat kita khutbah yang kedua itu khusus doa, khutbah yang pertama tidak ada doa. Tapi ini kurang tepat. Yang benar khutbah pertama dan yang kedua ya sama-sama khutbah. Nah sekarang kalau misalnya di khutbah yang kedua khatib berdoa dalam dengan membaca doa yang panjang gitu ya. Terus kita sebagai makmum ngapain? Ulama khilaf apakah perlu mengaminkan ataukah tidak? Sebagian ada yang mengatakan perlu mengaminkan, sebagian ada yang mengatakan tidak perlu mengaminkan. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Termasuk ketika khatib menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah makmum perlu bersolawat ataukah tidak? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu taala alam, zahirnya yang lebih mendekati adalah hukumnya diperbolehkan tapi pelan, sehingga tetap menjaga konsentrasi mendengarkan suara khatib. Sehingga kalau terlalu keras, amin, amin, amin, satu masjid terlalu keras, nanti suara khatib jadinya ketutup dengan aminnya jamaah. Atau baca solawat keras, nanti suara khatib jadinya ketutup dengan solawatnya jamaah. Dan seingat saya yang membolehkan untuk mengaminkan adalah pendapat jumhur, sehingga boleh diaminkan tapi pelan, amin, amin, pelan saja ya. Dan tidak perlu mengangkat tangan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, satu pertanyaan yang terakhir melalui WA dari Bone, Sulawesi Selatan. Ustadz, saya buta tapi cacat hampir anggota tubuh, memiliki kelainan, dan masjid kampung saya berjarak 250 meter. Ketika saya paksakan diri saya ke masjid, maka tubuh saya bisa sebenarnya, tapi pakai tongkat. Apakah saya tetap harus ke masjid atau di rumah? Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Dulu ada, ini ada dua kasus sahabat yang sakit. Yang satu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumah, dan yang satu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap datang ke masjid. Dan nampaknya pertimbangannya bukan masalah penglihatan, tapi pertimbangannya karena masalah fisik. Sahabat Ibnu Ummi Maktum, beliau buta tapi fisiknya sehat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk datang ke masjid. Kemudian yang kedua, seingat saya Idban bin Malik ya, yang sahabat yang kena wasir ya, yang beliau punya penyakit bawasir sehingga beliau tidak bisa berangkat ke masjid. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk sholat di rumah dan ditunjuk satu tempat yang itu menjadi sholatnya sahabat ini, sehingga sahabat yang kedua itu tidak diperintahkan untuk ke masjid karena dia sakit fisik. Orang yang sakit bawasir yang cukup parah, gerak sedikit mungkin keluar cairan dari tuburnya dan itu sangat merepotkan dirinya. Karena itu wallahu alam, jika kondisi Anda ketika ke masjid sangat merepotkan, Anda harus menggunakan tongkat dan mungkin sangat melelahkan sehingga Anda tidak bisa ke masjid dengan kondisi ini, maka silakan Anda sholat di rumah dan semoga Allah Ta'ala tetap memberikan Anda pahala sebagaimana orang yang sholat di masjid. Karena Anda sholat di rumah bukan disebabkan malas, tapi karena keterbatasan yang Anda miliki. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.